السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله والموالى، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, guru agama, dan suami guru-guru agama, alim ulama yang ulun hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian jemaah langgar Darul Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada panitia takmir Ramadan yang telah mempercayakan kepada ulun untuk mengisi dalam satu materi pada subuh 3 Ramadan di langgar Darul Muhajirin ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaannya. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengucapkan alhamdulillah. Syukur atas nikmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita, utamanya nikmat usia. Kemudian yang kedua, nikmat kesehatan, keafiatan baik jasmani maupun rohani kita, sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah puasa mudah dan bersemangat, kemudian di bawah naungan dan mawfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan tabi'atnya ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu, saudara, saudari sekalian yang ulun hormati, di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah tidak asing lagi bahkan anak-anak kita telah membaca mulai diterangkannya buku paket Ramadan mulai guru-gurunya di sekolah. Maka pertama yang dibaca adalah setelah membaca alhamdulillah dan bismillah lalu ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, indahnya seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hidup di dunia kemudian nanti ke akhirat membawa iman. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Tujuan terakhir daripada ibadah puasa yang kita laksanakan adalah takwa. Berapa hari itu sekali? Kama kutiba ala alladzina min qablikum. Sebelum memaparkan hikmah puasa, ulun terlebih dahulu mengutarakan masalah kama kutiba ala alladzina min qablikum dalam ayat itu. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Apakah ada puasa yang diwajibkan kepada umat sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana puasanya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Pertama kali kewajiban puasa diperintahkan kepada Nabi Allah Adam. Di dalam surah Al-Baqarah kita lihat bagaimana puasanya Nabi Allah Adam. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah وقلا منها رغدا حيث شئتما لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Kami wahyukan kepada Nabiullah Adam, diam di surga. Makan minumlah sesuka hati, tetapi awas, la taqrab, jangan dekati. Satu pohon. Pertama kali puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah ada. Jangan mendekati pohon, apalagi kalau memakannya. Mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pengertian puasa, menahan diri. Nabiullah Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menahan diri dari mendekati pohon. Itu yang pertama kali kewajiban puasa yang dilibatkan kepada Nabiullah Adam. Kemudian hebatnya lagi ibadah puasa yang dikerjakan oleh seorang wanita yang diabadikan di dalam surah Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukalliman yawma insiya. Ibunda Nabiullah Isa Siti Maryam benar puasa untuk tidak berkata-kata dengan seorang manusia juga luar biasa. Terkadang kita bisa menahan lapar dan haus, tetapi terkadang kita tidak bisa mengendalikan kata-kata kita. Terkadang karena ulah kata kita, kita bisa binasa. Kemudian puasa selanjutnya adalah puasa Nabiullah Musa. Bagaimana Nabiullah Musa puasa? Kita lihat di dalam sejarahnya. Nabiullah Musa mempuasakan hari ke-10. Setiap tahun beliau berpuasa 24 jam. Tidak pakai sahur. Mulai pagi hari Kamis, kemudian berbuka besok pagi. 24 jam pas. Kita yang 12 jam saja sudah sehat. Apalagi sepertinya Nabi Muhammad SAW. Puasa 24 jam. Pakai sahur lagi, umat Nabi Musa tidak pakai sahur. Betul itu sekalian. Nah, lalu kita kepada tema hikmah puasa. Apa sih yang menjadi tujuan akhir hikmah daripada puasa itu? Kita lihat. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Takwa adalah pengertian menjalankan semua apa yang diperintahkannya, menjadi segala apa yang dilarangnya. Di dalam ibadah puasa mulai daripada imsak sampai kepada iftar berbuka sampai maghrib. Yang halal di hadapan kita luar biasa. Kenapa toh kita dilarang imsak daripada yang halal? Karena kita mau jadi orang yang takwa. Kemudian salah satu menuju kepada takwa adalah sabar. As-sawmu min as-sabri. Puasa sebagian sepertinya adalah sabar. Was-sabru nisful iman. Sabar sebagian adalah iman. Kalau kita tidak sabar melihat apa saja, nafsu kita dibiarkan saja, kita tidak tahan waktu ibadah puasa. Nah, nyamannya Pak begitu sabar ini, latihannya Pak kita bapak-bapak ini. Pulang ke pasar, orangnya nak sabar, pulang ke pasar, mencari ujung, melatih sabar. Kalau ni anak bule iwak kan, orang mau ujung itu kalau ini kalau sabar kan dia ada pembule iwak. Makanya salah satu daripada ritual kita dulu ingat lagi dia, beliau itu. Kalau waktu libur itu mulai ngasih sembahyang subuh itu beliau mengunjung. Padahal umpannya itu lawan tempat iwak, larang tempat umpannya dari tempat iwaknya. Lalu kami tanya, kenapa Pak? Yang jadi sampai jadi itu kata beliau, aku ini mengasih sabar. Karena ujian-ujian kalau yang kasih mengunjung ini macam-macam. Ada sabar, dan mungkin juga itu. Akhirnya beliau menuntut meninggalnya juga dalam keadaan sabar beliau. Membawa minyak, jambut. Menuntung dengan sabar. Nah, mulai kita mencari unjul. Itu sabar itu. Kalau ini ada sabar, ada dekat unjul. Unjulnya nanti cari pulang. Apa unjulnya nanti cari? Nah, itu nanti campur pupuk. Dan taranan dan campur pupuk. Maka banyak menerungin tentara nanti campur pupuk. Menjadi itu unjulnya. Luar biasa. Memilih dulu nak betang pupuk. Kemudian mencari ilmunya pulang, apa kan itu selalu ilmunya yang panjang. Sudah sekarang bersambung pukul ilmunya pulang, ilmunya panjang, seberapa kilo. Punya hari panjang, hari kena. Baik, kan jauh. Setelah itu kawatnya pulang. Kawatnya tiupan guru. Gak menukar di pasar, minta tiup lawan guru pulang. Ada bisa. Andre pasti dah tu tiga tingkatannya tu sudah. Ambil jalannya. Kemudian yang keempat, umpannya umpan bakuyok. Anak bendera menjadi umpan bakuyok sebelumnya. Namun cari bakuyok. Jadi tantaran besang bumbu-bumbu nilunya panjang sekarang petilu. Kawatnya tiupan buruk, umpannya umpan bakuyo. Nang kelima, mengajar di sungai bakuyo-bakuyo. Di pulang bakuyo, ada kita ada bakuyo-bakuyo. Kemudian yang keenam, kulingan bakuyo desu. Nang ketujuh, ditimbang beratnya anda 5 kilo. Wah, sampai 7. Lalu dijelaskan oleh salah seorang rektor itu, ikan itu kalau membeli harganya ada. Tapi kalau ini aku mau unjur, nang harap nang KDD harganya itu karujutnya. Karujutnya. Lalu kita pasang di badan kuasa. Karujutnya itu mulainya. Lalu kalau kita memasang ini ya, karujut, getaran hati, getaran hati. Setiap kita menghadapi apa saja hawa nafsu kita, kita ingat getaran hati mulai daripada niat. Apa sih getaran hati mulai dari niat? Awal anda dilihat oleh Allah Subhanahu. Awal anda diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sadar dalam pengertiannya adalah menahan dari segala pembintangan. Tabah dalam menghadapi hawa nafsu. Kalau almarhum guru tak kumpul itu mengartikan sabar itu. Ingin hati diam mereka. Dingin hati. Terkadang di hati kita dingin, tetapi tidak kita mumin. Kita juga tidak bisa tidak mumin, tetapi hati kita panas. Kita lihat anak-anak kita, apalagi ketika dia pertama kali puasa. Kita lihat sebentar-sebentar, jam berapa? Jam berapa katanya itu? Dekat kami dan ini maghrib. Jadi salah satu hikmah daripada ibadah puasa adalah sabar. Sabar dalam bekerja, sabar dalam taat, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Zunun al-Misri, seorang awliya Allah dengan anaknya, karena ditinggal wafat istrinya, lalu beliau ketika satu Ramadan beliau mengambil jala. Setelah mengambil jala, anaknya juga mengambil kain. Setelah itu berangkat ke Sungai Nil dengan pakai perang. Setelah sampai di tengah Sungai Nil, beliau memasang jala, anaknya masang kain. Setelah dipasang, ternyata mulai daripada pagi hari sampai menjelang berbuka, tidak satu pun ikan yang didapat. Maka salah satunya untuk berbuka puasa adalah makan ikan. Lalu ketika dekat berbuka, dia pasang jalannya, telah matang jalan. Ternyata masuk ikan yang paling besar. Tak akan perahu yang ditumpanginya tidak bisa membuat ikan itu. Setelah itu diperintahkannya anaknya untuk membersihkan ikan, untuk menyiangi ikan itu. Setelah itu anaknya melihat mulut ikan itu bakar. Ambil pisau, dilihatnya mulut ikannya bakar. Buka kantuk. Apa ini? Setelah itu terdengar bunyi, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Didengar oleh anaknya. Sementara Zunun al-Misri tidak mendengar. Beliau tinggalkan pisau. Tidak jadi membersihkan ikan itu karena takut melihat ikannya bertasbih. Lalu Zunun al-Misri, kenapa kata Zunun al-Misri, jadi kamu tidak jadi membersihkan? Wahai ayah, ikannya bertasbih, membaca tasbih, lalu dilepas kembali ikannya. Nah, luar biasa. Sampai ikan saja batas itu. Kemudian, hikmah yang kedua adalah doa mustajabah. Bulan Ramadan adalah bulan doa dikabulkan. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu, di hulu sungai itu ada seorang kaki tua dan nenek tua. Beliau pekerjaannya setiap hari mengayuh ikan. Mengunjung. Setiap hari mengunjung. Hidup di lenting. Jadi rumah sini di lenting. Cuma satu. Beliau ini selalu berdoa minta naik haji ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Jadi kedua lagi bini itu sabar benar itu. Nang lagi mau injur, nang bini di rumah, hidup di lenting. Jadi doa sidin minta naik haji ya Allah ya Tuhan kumudahkan aku ziarah ke kubur Nabi. Ziarah Makkah dan Madinah. Setiap kali mau berangkat, mau unjur, beliau minta doakan kepada istrinya. Tulah, ya sore. Tulah. Oh, gini. Sudahkah diluakan? Oh, ujian gini, sudah. Mulai beberapa tahun sejak hari ini, kayak ujian yang naik haji. Kedua. Doa. Nah, tiap hari. Beberapa tahun kemudian, lalu, kain ini, dapat ikan bau, dapat ikan bau. Dan satu-satunya yang dapat ketika mengalir itu air itu ikan bau. Setelah dibawa ke rumah, dibersihkan oleh istrinya. Setelah dibersihkan oleh istrinya, sekalinya ada di dalamnya bentuk. Bentuk. Apa itu yang begini ini bentuknya? Ada di dalam iwak bau. Nah, setelah dibersihkan, mencirap, mencirap, bercahaya. Gigir tuh lagi gini, apa aja nanti ini, apa aja lagi. Manda harunan di pinggir deret. Ada pinggir deret itu warung pulang. Warung, di sana ada orang membayar. Apa aja digigirakan oleh saya kalau ini itu di enak di lenteng. Soalnya menggigirakan betul kecil ada. Soalnya melihat panggir. Oh melihat. Soalnya langsung dia tahu intan namanya langsung dia ini. Nih. Apa gerak kejadian? Anda mata? Nah, aku jadi anak lagi. Di aja jadi dan kena menyatur. Nah, naik haji, berdua jangka, nak mengundur berdua dan haji. Nampak. Jadi kita ada istilahnya itu, ada kadang mengira juga kan. Alamnya sudah panggilan lagi dari budaya ini tidak ada. Nah, ayah apapun pekerjaan kita, jadi kita yang pertama berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan doa kita mustajab, mudah-mudahan amal yang kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan. Dalam segala mohon dimaafkan. Nah, ini kami berhubung nih. Ya, berhubung ini mohon maaf aja. Pas malam kalimat itu ketiga. Jadi malam ini ya, guru, malam tadi ya. Jadi mohon maaf dengan yang guru. Ada yang guru pasangan. Ada itu sekalian. Ada Allah wa yaitu. Mungkin baik-baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.